Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Dimanapun Anda yang bisa mendengarkan Kafis Break sore ini, senang aja sih kalau Anda juga bisa join di sini ya. Tema kita adalah marketing attack. Dan Anda boleh mengirimkan SMS pertanyaan di 0816-924-924. Jangan lupa nama dan kota Anda, lalu apa yang Anda pengen tanyakan, atau mungkin ada yang mau di-sharekan juga. Telepon sudah kita buka sekarang ya, di 633-9160 atau 0810 Pas FM. Menemani Anda mungkin yang juga sedang merasakan kemacetan yang luar biasa, atau mungkin hari ini sudah ada yang mulai cabut gitu ya, karena long weekend bang, mungkin mau liburan gitu. Kaki macet banget. Macet banget kan? Iya. Itu dia. Tadi di depan itu, di Tamrin dan Tamrin dan ke arah Merdeka, wah elah, gak jalan. Luar biasa memang, Jakarta selalu begitu. Kita lanjut lagi ke marketing attack. Tadi pada saat clue-nya terakhir kita break ya, kalau Anda gak mau kalah diserang musuh, makanya Anda harus siap menyerang musuh. Jadi gak lagi menunggu. Kalau sekarang ini banyak kan malas jadinya menunggu, padahal kita harus mulai action duluan gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang begini, kan gini, kan kalau kita punya perusahaan dan kita punya state of mind gitu loh, itu kita kan ada yang namanya state of mind, kita mode-nya tuh apa. Kalau di Amerika itu ada yang namanya situasinya, itu kan situasi negara dibilang apa, orange, yellow, atau amber, itu menunjukkan gawatnya, mereka siap siaganya seperti apa gitu loh. Nah seringkali tuh kita tuh kagak punya siap siaga segitu, mentalitas kita, paradigma kita gak siap siaga seperti begitu gitu loh. Kita berpikirnya, ah gue udah number one. Karena dia udah number one, kadang-kadang dia tuh cuman menjadi, jadi gini, kalau kadang-kadang ada perusahaan yang udah, karena udah berada di posisi ke atas gitu loh, dia tuh gak punya kemampuan untuk menyerang, dan gak siap menyerang. Jadi dia cuman bereaksi gitu loh, jadi istilahnya kalau diserang dia nangkis, itu doang gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu, kalau mereka dia punya produk gitu loh ya, barulah kalau kompetitornya ngegarukin dia, usil-usilin dia, kitik-kitik dia. Baru mau berubah ya? Enggak, dia cuma memberikan reaksi, dan reaksi itu seringkali berupa tangkisan. Oke. Okay. Bukan nyerang. Kalau gitu. Enggak sindiran gitu ya. Iya. Bang, kita ada penelpon masuk nih, enggak tahu nih apakah telinga saya benar atau salah nih, namanya Pak Tantang. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, benar dengan Bapak Tantang? Tantan ya. Oh Tantan, oke. Okay. Iya. Saya kira mau ditantang nih Pak buat lain. Silakan Pak Tantan. Iya, selamat sore Pak Kurnia. Selamat sore. Iya, begini Pak, saya kalau tadi dengar Pak Kurnia kan kita bilang kalau pertahanan yang baik justru kita menyerang ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya kalau untuk dunia marketing kalau kita terlalu serang, terlalu aktif menyerang, justru pertahanan kita bisa kebobolan Pak. Jadi menurut saya justru pertahanan yang lebih penting kalau menurut saya ya, lebih apalagi marketing sekarang ini Pak. Jadi bukannya lebih kita agresif tapi bagaimana kita mempertahankan diri. Seperti dalam ilmu apa di Tiongkok itu kan ada ilmu Tai Chi Pak. Jadi di situ kan kita bisa lebih mengandalkan pada pertahanan dengan meminjam tenaga lawan gitu loh Pak. Hanya itu aja Pak pendapat saya. Terima kasih Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak Tantan. Baru ini yang panggilnya Bang Kafi. Pak Kurnia, emang optik. Lanjut Pak. Lu ngeledek aja, besok libur. Oh iya. Makanya karena besok libur gue berani nantangin. Takutnya dicariin. Oh iya. Iya begini, orang seringkali justru berpikir begitu. Jadi kadang-kadang kan begini ya, kalau dia gak punya state of mind siap menyerang gitu loh, dan dia cuman bertahan gitu loh. Akibatnya dia cenderung untuk memagari dirinya dengan ini. Pokoknya dia berpikir, oh pokoknya gue pasang pagar setinggi-tingginya, gue bertahan gitu loh. Terus gue gak bisa diapa-apain. Ya, itu tuh orang seringkali berpikirnya begitu. Salah gitu loh. Seringkali kita justru terlalu fokus membarikade diri kita sendiri. Akibatnya gitu loh. Kita mungkin tidak lagi memiliki kesempatan-kesempatan, resources kita hanya dihabisin untuk bikin pagar itu aja gitu loh. Nah kalau kita punya siap menyerang, dalam arti kata begini nih ya, contoh misalnya katakanlah market share kita 30%, kita selalu sibuk untuk mempertahankan yang 30% itu, kita kan tidak melihat opportunity untuk ngambil angsa pasar atau market share dari ini, padahal mungkin beberapa kompetitor kita lemah gitu loh. Kalau kita serang dan kita ambil, mungkin kita nambah 10 gitu loh. Nah ini nih, seringkali nih orang tidak berpikir, state of mind-nya tidak berpikir nyerang gitu. Oke, jadi Pak Tantan mungkin juga sudah harus mulai berubah lagi bagaimana ya, ini ya. Kalau nggak bisa hanya defense gitu loh, tapi kita harus punya state of mind menyerang. Jadi gini, kalau ada opportunity, umpamalah yang kita ngomong kasarnya beginilah ya, kita di industri kita ada 10 perusahaan gitu, yeah. Oke? Okay? Kita adalah termasuk 3 besar. Tetapi ini ada yang kecil-kecil. Kalau kita nggak siap misalnya suatu saat situasinya bagaimana, ekonominya bagaimana, yang kecil-kecil ini nih bisa besar. Bukan, dia gonjang-ganjing. Okay. Tapi kalau kita nggak siap, kita hanya memberi kredit. Kan opportunity-nya mungkin kita bisa mencaplok 3 ini yang kecil-kecil nih, kita take over gitu loh. Tapi karena kita tidak take over, 3 kecil ini bisa menjadi besar kan. Nah kita gak punya peluang untuk take over itu. Nah itulah yang saya katakan bahwa kita harus punya mindset untuk siap menyerang. Oke, baik, bekalnya apa aja, munisinya, kita ke penelpon dulu ya. Bapak Philip, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak. Selamat sore Pak Kavi. Selamat sore. Iya Pak. Kalau tadi pakai nelpon sebelumnya pakai jurus tai chi nih Pak. Saya pakai strategi bola Pak. Sepak bola. Apa dong? 4-3-1. Iya, jadi apa, pertahanan yang baik adalah tipe penyerang yang terbaik juga gitu. Tipe Italia nih Pak. Nah kalau di Indonesia ini Pak, repotnya kan kalau kita terlalu agresif menyerang, ada KPPU nih Pak. Contohnya nih Carrefour ya Pak ya, selalu agresif, akhirnya kan di blok tuh jadinya gitu. Nah kalau kasus kayak gini gimana nih Pak? Oke. Thank you ya Pak. Terima kasih. Gimana tuh Bang? Ini kan itulah sebabnya nanti ya di seminar marketing ilmu macan kita akan membeberkan the best cara terbaik untuk melakukan marketing attack. Tapi bocorannya begini. Marketing attack itu atau kita menyerang ya bukan soal agresif dan tidak agresifnya, tapi harus kita lihat timingnya. Itu dia. Oke. Itulah sebabnya kalau kita mendalami buku-buku perang seperti Sun Tzu, itu ada perkataan Sun Tzu yang mengatakan seranglah musuh, attack your enemy pada saat dia berada dalam situasi yang paling vulnerable. Harus ada element of surprises, gitu loh. Dan timingnya harus pas. Jadi bukan asal serang. Kalau kita kelihatan agresif dan kita menyelidiki agresor, memang menjadi berbahaya, gitu loh. Tetapi kalau dalam strategi perang, sebenarnya kita siap menyerang, tapi menyerangnya itu harus kapan? Timingnya harus pas. Yeah. Momentumnya harus pas. Nah, dan kita juga menyerang dengan kejutan, dengan ini, dan menyerangnya harus pada saat musuh dalam keadaan very vulnerable, dalam titik yang lemah. Oke, okay. Wah ini waktu kita tidak cukup lagi untuk sesi ini, jadi kita simpan dulu ya untuk sesi berikutnya. Sudah ada SMS yang masuk, ya itu maksudnya. 0816-924-924, Anda boleh mengirimkan SMS dan telepon di 6339160 atau 0810 Pas FM jika Anda di luar Jakarta. Kami akan kembali dalam Kavis Break sesaat lagi.